kita telah mendapatkan banyak nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat dan karunia yang banyak tersebut telah kita rasakan, baik itu secara lahir ataupun batin. Di antara nikmat tersebut ada nikmat yang besar dan ada nikmat yang terbesar. Tentunya sejatinya seorang mukmin dengan nikmat dari Allah, dia tidak pernah melupakannya. Dia tidak pernah melalaikannya. Tetapi dia terus mengingat nikmat tersebut, terlebih lagi dia Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat dan anugerahnya kepada kita dengan didatangkannya seorang nabi dan rasul, yang inilah kita katakan nikmat terbesar. Nabi dan Rasul yang mulia, yang sangat peduli, sangat menyayangi, sangat membimbing kita umatnya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 164, laqad manna Allahu 'ala al-mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitabata wal hikmata wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Laqad manna Allahu, sungguh-sungguh kata Allah, tidak hanya Allah mengatakan qad manna, tetapi bahkan di berikan penguat yang lain, laqad mannallah, sungguh-sungguh Allah telah memberikan anugerah dan taufiknya kepada kaum mukminin. Dan anugerah ini adalah nikmat yang tentunya besar, agung, yang Allah berikan, Allah anugerahkan, alal mu'minin, kepada kaum mu'minin. Sungguh-sungguh Allah telah memberikan anugerah kepada mereka kaum mu'minin. Idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim, di mana Allah mengutus kepada mereka seorang rasul, yang rasul ini dari mereka sendiri. Yatslu alaihim, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, yang mensucikan, membersihkan noda-noda segala macam bentuk kejelekan yang menodai dan mengotori mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dia pula yang mengajarkan Al-Quran Al-Kitaba, dia pula yang mengajarkan Al-Hikmah. Al-Hikmatu sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala adalah As-Sunnah, mengajarkan kepada mereka kitab dan sunnah. Sunnah beliau yang merupakan risalah beliau, yaitu Islam. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, di mana mereka sebelumnya dalam kesesatan yang nyata. Bagi mukminin, ketika mereka membaca ayat ini dan ingin mencermatinya, maka seperti apa yang tadi telah kita katakan, dia akan menjaga syukurnya dan selalu memperbaharui syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah telah menganugerahkan kepadanya nikmat yang banyak, termasuk nikmat yang besar itu adalah dengan Allah menganugerahkan kepadanya Nabi dan Rasul yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang anugerah ini tidak semua orang atau hamba Allah, Allah anugerahkan nikmat dan anugerah ini padanya, yaitu bisa menerima, bisa merasakan itu sebagai anugerah dan nikmat. Tidak semua. Karena itu Allah Subhanahu wa taala membatasi alal mu'minin, hanya kepada mereka yang beriman. Maka semua manusia tidak bisa merasakan nikmat ini dan tidak mendapatkan anugerah ini kecuali mereka yang beriman. Karena siapa saja yang mendaku beriman, tentunya dia telah mendapatkan anugerah ini dan wajib baginya untuk dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah Nabi dan Rasul yang mulia ini diutus tanpa mengajarkan syariat misalnya, tanpa membawa agama Allah misalnya, itu pun sudah sebagai sebuah nikmat. Karena diutusnya Nabi dan Rasul kepada mereka merupakan anugerah yang bisa mendatangkan kebaikan dan bisa menjauhkan kejelekan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi Nabi dan Rasul yang diutus ini membawa agama yang mulia, mengajarkan kepada mereka, membimbing mereka, menyelamatkan mereka dari segala macam bentuk kekotoran atau kotoran kesyirikan, maksiat dan yang lainnya. Maka tentunya ini adalah suatu yang luar biasa bagi seorang mukmin. Demikianlah ayat Allah Subhanahu wa taala. maka kita pun walhamdulillah dengan pilihan Allah sebagai seorang beriman, kita pun mendapatkan karunia tersebut. Diutus kepada kita Nabi dan Rasul yang mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun beliau sallallahu alaihi wasallam, tentunya sebagaimana tadi telah disebutkan, beliau sangat peduli, beliau sangat sayang, sangat cinta kepada kita umatnya, sehingga ketika dia telah diutus, demikian sifat beliau, maka kita umatnya yang juga telah mengerti bahwa beliau adalah taufik dan hidayah yang Allah datangkan kepada kita, tentunya wajib bagi kita untuk mencintai beliau, mengerti beliau sebagai anugerah terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita. Sehingga di saat ini kita duduk bersimpuh di salah satu rumah Allah ini, mendengarkan keterangan-keterangan agama Allah, tentunya itu tidaklah begitu saja kita dapatkan, tetapi semua itu dikarenakan kita telah mendapatkan anugerah dari Allah, penerimaan terhadap Allah dan terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul. Saudaraku sekalian, saudaraku seiman yang kami cintai dan kami muliakan, cinta kepada beliau sebagaimana dengan tema yang telah disebutkan, hakikat cinta seorang mukmin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya bukan hanyalah sekedar pendakuan, bukan hanya sekedar pernyataan sebagaimana kebiasaan manusia mengatakan dia cinta kepada Nabi, atau mereka mengatakan mereka mencintai Nabi. Karena cinta yang seperti ini tidaklah akan sempurna dan tidak akan benar kecuali nanti dengan menerapkan dan merealisasikan apa yang diinginkan dengan cinta tersebut. Sebagai contoh, seorang mengatakan mencintai si A, tetapi tidak tampak dari sikap, dari tindak tanduk, dari perbuatan, demikian juga dari perkataan-perkataan, bahwa dia ini cinta kepada si A yang dia katakan dia cinta padanya. Berbeda dengan orang yang mengatakan cinta, tetapi dia memenuhi apa yang diinginkan cinta tersebut. Sehingga itu kalau kita bawa kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, tentunya tidak hanya seorang mengatakan cinta, tidak hanya seorang mengatakan sayang kepada beliau, namun tidak terwujudkan dan tidak terrealisasikan dengan sikap, perbuatan, tindak tanduk dan perkataan. Maka saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, awal yang menunjukkan seorang itu cinta, tentunya benar kalau dikatakan seorang mengatakan saya cinta, itu awal. Namun tidak berhenti sampai di situ, tidak cukup sampai di situ. Tetapi bagaimana ketika seorang mencintai, dia ingin mengerti bagaimana orang yang dicintai ini. Dan kewajiban seorang mukmin kepada beliau, tentunya mengenali beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah dikatakan oleh para ulama, ada tiga kewajiban pengenalan terhadap agama ini. Yang pertama, pengenalan kepada Allah, ma'rifatullah. Yang kedua, ma'rifatun nabi, pengenalan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ma'rifatu dinil islami bil adillah, pengenalan kepada agama Islam disertai dengan dalil-dalil yang menguatkannya dari Al-Quran, dan demikian dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang yang mengatakan cinta kepada beliau mengenali beliau. Kalaupun tidak secara rinci, secara detail, tetapi mereka mengenali beliau siapa, dari suku apa, dari bangsa apa, demikian mengenali beliau sebelum beliau diutus sebagai nabi dan rasul. Karena ketika kita mengenali beliau sebagai seorang sebelum diutus sebagai nabi dan rasul, ini akan lebih menambah dan lebih mengokohkan cinta kita kepada beliau. Dia mengerti bahwa beliau adalah Muhammad ibnu Abdullah Al-Qurashi Al-Hashimi. Demikian beliau dikenal. Demikian beliau diketahui dari nasab yang mulia, keturunan yang mulia, suku yang mulia, yang sulalah beliau, asal keturunan beliau dari Nabi dan Rasul yang utama, yaitu Nabi dan Rasul Ibrahim alaihissalam. Dari anak beliau Ismail ibnu Ibrahim alaihi masallatu wassalam. Ini yang pertama. Karena seorang tidak mungkin akan mencintai kalau dia tidak mengenal hal tersebut. Dia mengatakan saya cinta kepada A, tapi dia tidak tahu si A ini siapa, apa keturunannya, bagaimana nasabnya, dari mana dia, bagaimana dia mencintai. Inilah yang pertama, sehingga membawa seorang nantinya dari beberapa keterangan ini, betul-betul dia di atas hakikat cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga umat Islam, kaum mukminin, hendaknya mengenali nasab demikian beliau, asal usulnya. Kalaupun kita tidak dituntut secara rinci, tetapi kita mengenali secara global. Kemudian tadi sudah disebutkan mengenali ketika beliau sebelum diutus sebagai Nabi dan Rasul. Karena di antara para sahabat Nabi, ketika mereka menerima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi dan Rasul, mereka mengenali Rasulullah seperti mereka mengenali bapak-bapak mereka. Seperti mengenali anak-anak mereka. Sehingga menambah mantap cintanya dan keimanannya, pengikutannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Karena itu kita katakan tadi, tidak akan sempurna cinta seseorang kalau dia tidak melalui tahap yang pertama tadi. Ya tentunya dengan secara contoh, realita yang terjadi di antara kita, kehidupan kita. Kita mau mencintai si A, kita tidak kenal A, bagaimana asal-usulnya, bagaimana nasabnya, bagaimana keluarganya, bagaimana, kira-kira bagaimana kita cinta kepadanya. Bagaimana dia dengan akhlaknya, bagaimana dia dengan moralnya, bagaimana kita mencintainya kalau kita tidak mengenalinya. Kemudian setelah kita mendapatkan anugerah yang besar ini, agar kita memastikan untuk beriman kepadanya dengan keimanan yang sempurna. Keimanan yang sempurna. Keimanan yang tidak ada keraguan sama sekali terhadap beliau. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Siapa yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulnya, Rasulihi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kami akan mempersiapkan bagi orang-orang kafir neraka sa'ir. Ya yaitu siapa yang tidak beriman kepada beliau dengan keimanan yang benar, tidak dengan keimanan yang secara menyeluruh, maka dia bukanlah seorang muslim, bukan seorang mukmin. Karena itu Allah mengatakan, kami akan berikan azab, kami akan persiapkan azab bagi orang-orang kafir dengan azab sa'ir. Demikian Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a. Katakanlah kepada manusia, wahai nabi dan rasul. Kalau tadi di dalam suratul Fath ayat yang ke-13, adapun ayat ini adalah dalam surah Al-A'raf ayat 158. Katakan wahai manusia, sesungguhnya aku adalah rasul yang diutus kepada kalian semuanya. Tentunya dengan pernyataan ini wajib bagi kita yang mengaku umat beliau, yang mengaku menerima beliau, wajib untuk mengimaninya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsu walladzi nafsi Muhammadin biyadih demi zat yang memegang jiwa Nabi Muhammad dengan tangannya, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyun wala nasraniyun thumma yamutu walam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Demi zat yang memegang jiwa Nabi Muhammad dengan tangannya, tidak ada seorang pun dari umat ini, sama saja dia Yahudi ataupun Nasara, kemudian dia mati dalam keadaan tidak beriman dengan apa yang aku diutus dengannya, kecuali dia dari penghuni api neraka. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Maka karena itu saudaraku sekalian, jamaah pengajian kaum muslimin yang kami cintai dan kami muliakan, dari hakikat seseorang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengimaninya dengan seutuhnya, bahwa beliau adalah nabi dan rasul yang diutus kepadanya. Karena dengan pernyataan ini, nantinya akan dia dibawa untuk menerima risalah, dan nantinya mereka akan dibawa untuk menerima risalah beliau dan agama beliau. Lihatlah, hanya orang yang beriman dengan iman yang benar kepada beliau, menjalani risalah beliau, dan akhirnya menjadikan mereka kembali terhadap apa yang diinginkan dengan hakikat cinta, mencintai beliau. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, kalau kita tidak beriman dengan iman yang benar, maka mohon maaf, beberapa syariat, beberapa bimbingan, beberapa sunnah bukan hal yang berat untuk kita tinggalkan karena kita tidak menetapkan iman yang seutuhnya kepada beliau. Dan juga akan tampak bagaimana wujud cinta kita kepada beliau. Karena itulah wajib mengimani beliau dengan keimanan yang sempurna. Mengimani beliau bahwa beliau adalah Nabi dan Rasul yang diutus kepada manusia, kepada semua makhluk. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira. Kami mengutusmu, ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira, tidaklah kami mengutusmu kecuali pengutusan ini kepada semua manusia. Kafatan linnas, engkau kami utus untuk memberikan kabar gembira, dan engkau kami utus untuk memberikan peringatan. Juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kami mengutusmu kecuali sebagai rahmah bagi seluruh alam semesta ini. Juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa arsalnaka linnasi rasula, dan kami utus engkau kepada manusia sebagai seorang rasul. Karenanya itu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ursiltu ilal khalqi kaffah, saya, kata beliau, diutus kepada manusia, kepada semua makhluk, ilal khalqi kaffah, jinnuhum wa insuhum, jin kadia atau manusia kadia. Wa bu'itsu ila kulli ahmar wa aswad, aku diutus kepada semua yang dikatakan merah ataupun hitam, yang maknanya beliau diutus kepada semua makhluk alam semesta, makhluk yang mendapatkan beban agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wajib bagi kita mengimani beliau dengan keimanan yang utuh. Kemudian keimanan tersebut tentunya tidak membawa kita untuk ragu sedikit pun kepada beliau. Dengan ini akan menjadikan kita cinta kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada sebuah fenomena terjadi di tengah umat manusia, munculnya orang-orang yang mengakui dirinya sebagai nabi dan rasul. Dia mengaku bahwa dia nabi, atau salah satu yang lain mengaku dia adalah rasul. Dan ternyata ada yang mengikutinya dari orang yang tadinya mengaku umat ini. Fenomena yang terjadi seperti ini kembali kepada tidak benarnya iman mereka kepada nabi dan rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau imannya benar, maka dia tidak akan mendakui dirinya sebagai nabi dan rasul. Demikian umat ini pun tidak akan terpengaruh dengan orang-orang yang menyatakan dirinya sebagai nabi dan rasul, karena dia mengimani beliau bahwa beliau adalah nabi dan rasul yang diutus oleh Allah kepada umat ini, dan penutup kenabian dan penutup kerasulan. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tidaklah Nabi Muhammad itu dari bapak salah seorang kalian, tetapi beliau adalah Rasulullah dan beliau adalah khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Kalau dikatakan penutup para nabi, maknanya juga penutup para rasul. Karena kalau dikatakan penutup para nabi, rasul itu pasti nabi. Rasul itu pasti nabi. Dan tidak semua nabi rasul. Karena itu ada nabi bukan rasul. Tetapi kalau rasul sudah pasti nabi. Sehingga Allah mencukupkan dengan mengatakan khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Yang artinya ketika nabi telah tidak ada setelah beliau, ditutup dengan pengutusan beliau, maka otomatis rasul juga tidak ada. Sudah ditutup dengan keberadaan beliau sebagai nabi dan rasul yang terakhir. Demikian dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya. Dan beliau juga dan nabi pula sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa ana khatamun nabiyyin, dan saya adalah penutup dari para nabi. Sehingga kita katakan sekali lagi, fenomena yang terjadi adanya pendakuan nabi, pendakuan rasul, bahkan ada di antara yang mendaku umat ini mengikuti yang mengaku nabi dan mengaku rasul setelah diutusnya Nabi Muhammad. Kenapa bisa terjadi? Sepenuhnya karena tidak beriman dengan seutuhnya kepada nabi dan rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bisa menerima yang lain? Tidak adanya cinta kepada beliau. Yang cinta ini dilandasi dengan iman kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, Seorang bisa saja mengatakan cinta kepada Nabi karena seorang bebas mengekspresikan pernyataannya. Tetapi pernyataan itu bukanlah sebagai suatu patokan bahwa dia benar-benar cinta. Sehingga beberapa poin tadi membawa kita kepada kapan seorang dikatakan hakikatnya cinta kepada Nabi. Selanjutnya, cinta kepada beliau atau hakikat cinta kepada beliau tentunya dan pastinya mengedepankan beliau dari selainnya. Mengedepankan beliau dari semuanya. Karena katanya dalam kamus bercinta, kalau orang mencintai itu pasti mengikuti yang dicintai. Istri mencintai suami, tentunya suami pasti mengikuti, pastinya istri mengikuti suaminya. Namanya cinta. Demikian, kalau kita mengatakan cinta kepada Nabi, seharusnya kita mengikuti. Karena kita katanya mencintai beliau. Maka apabila ada seorang mengatakan cinta tapi tidak mengikuti, ini berarti dusta dengan cintanya. Ini berarti tidak benar dengan pernyataan cintanya. Terlebih lagi ada tuntutan. Beliau harus kita cintai melebihi diri kita sendiri. Melebihi anak istri kita. Melebihi orang tua kita. Melebihi siapa saja yang kita cintai. Ada tuntutan. Karena itu, di antara ketetapan tersebut dari Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim." Nabi itu lebih utama bagi kaum mukminin. Aula. Nabi itu lebih utama. Terhadap kaum mukminin. Min anfusihim, dari diri dan jiwa mereka. Melebihi dari diri mereka. Melebihi dari jiwa mereka. Bahkan ditegur kita dengan ayat, wala yarghabu bi anfusihim an nafsih. Dalam surah At-Taubah ayat yang ke-120, wala yarghabu bi anfusihim an nafsi, jangan sampai kalian lebih menyenangi diri kalian, an nafsihi, domir nafsihi huwa itu kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan sampai kalian lebih mencintai diri kalian, lebih menyenangi diri kalian dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Karenanya beliau pun membimbing sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sabdanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min waladihi wa walidihi hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidaklah beriman salah seorang kalian sampai saya lebih dia cintai daripada anaknya, istri, apa dari anaknya, dari kedua orang tuanya, ataupun orang tuanya, dan manusia semuanya. Mengedepankan beliau, mencintai beliau dengan suatu yang sempurna, mengedepankan beliau, mendahulukan beliau, sehingga ketika ada satu masalah, satu kondisi, ada bimbingan beliau demikian, ada arahan beliau demikian, ada perintah beliau demikian, maka apa yang datang dari beliau itulah yang diutamakan. Kalaupun mungkin ternyata di sana ada kepentingan-kepentingan yang dibutuhkan dari anak, dari istri, dari orang tua, dari siapa saja yang kita cintai, maka beliau lebih dikedepankan dari yang lainnya. Beliau lebih didahulukan daripada yang lainnya. Suatu waktu Umar ibn al-Khattab mengatakan, ya Rasulullah, saya mencintai engkau demi Allah melebihi yang lainnya kecuali diri saya sendiri. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ya Umar, demi jiwa Muhammad yang berada di tangan Allah, tidaklah engkau dikatakan mencintai saya sampai engkau menjadikan saya lebih engkau cintai dari dirimu sendiri. Maka kata Umar pun, kalau demikian, la anta ahabbu ilayya min nafsi, ya Rasulullah, engkau lebih saya cintai dari diri saya sendiri. Maka kata Rasulullah, al-ana ya Umar, sekarang baru benar cintamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya agar menjadi jelas contoh ini, apa yang kita dapati dari kehidupan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau tersebut, yaitu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, didapati adalah manusia-manusia yang benar-benar mengedepankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari yang lainnya. Adalah seorang Quraisy, dikenal namanya sebagai Urwah ibnu Mas'ud. Urwah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, demi Allah, saya menjumpai beberapa bangsa, bangsa Persia, bangsa Romawi, bangsa Afrika, Persia dengan rajanya Kisra, Romawi dengan rajanya Kaisar, Afrika dengan rajanya Najasyi. Saya temui semua bangsa-bangsa tersebut. Tetapi saya tidak mendapatkan mereka kecintaannya kepada Kaisar, kepada Kisra, kepada Najasyi sebagaimana kecintaan sahabat-sahabat Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mendapatkan para sahabat Nabi ini, kata beliau, mereka rela bersedia menjadi tebusan hatta sampai dengan jiwa mereka, kalau bisa mereka menebus Rasulullah dengan jiwa mereka, mereka akan tebus Rasulullah dengan jiwa mereka. Saya dapati mereka, kata beliau, demikian sangat penghormatan mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai di antara mereka selalu mengawal, selalu menemani beliau sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang dikisahkan oleh beliau ini, seperti juga yang dikisahkan bagaimana keadaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati beliau sallallahu alaihi wasallam ketika salah seorang sahabat diminta untuk mengganti posisinya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat dia ditawan, bagaimana kalau kata orang-orang musyrik, engkau kami tukar, engkau kami tukar dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau selamat dan engkau membawa ke sini Nabi Muhammad. Pernyataan ini sebetulnya dikatakan oleh Abu Sufyan sebelum masuk ke dalam Islam radhiyallahu ta'ala anhu. Waktu itu Zaid radhiyallahu ta'ala anhu ibnu Dathanah ditawan, hendak dibunuh. Maka Abu Sufyan mengatakannya, Zaid, engkau bisa selamat, tapi bawa Muhammad menggantikan tempatmu. Bawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menggantikan tempatmu. Kata Zaid, wallahi ma ahabbu anna Muhammadan al-ana fi makanihi alladhi huwa fihi tusibuhu syaukatun tu'udhihi wa inni jalisun fi ahli. Demi Allah, kata Zaid, sungguh saya tidak senang beliau yang dengan aman, nyaman di tempatnya, kemudian ada satu duri yang ingin menusuknya. Sungguh saya tidak senang. Satu duri yang ingin menusuk. Dalam keadaan saya tahu duri itu akan menusuk beliau, saya duduk-duduk di keluargaku, lagi bercengkrama dengan keluargaku. Saya tahu ada duri yang akan menusuk beliau. Saya diam saja dan saya bergembira dengan keluargaku. Wallahi, demi Allah, saya tidak akan biarkan duri itu menusuk. Apalagi saya diposisikan sebagai orang yang ingin dibunuh, kemudian mengganti Nabi yang terbunuh. Ya, Itu adalah pertimbangan yang tidak masuk akal. Radiyallahu ta'ala anhu. Demikian beliau, demikian mereka para sahabat Nabi. Maka kata Abu Sufyan kepada orang-orang Quraisy, wallahi demi Allah, ma ra'aitu minan nas ahadan yuhibbu ahadan kahubbi ashabi Muhammadan. Kata Abu Sufyan, demi Allah, saya tidak melihat ada seorang manusia yang lebih sangat cintanya kepada seseorang seperti para sahabat Nabi cintanya kepada Muhammad, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah. Dan lihatlah bagaimana ketika terjadi pertempuran Uhud yang sangat dahsyat, ketika anak-anak panah Quraisy dan tombak Quraisy musyrikin dilemparkan kepada para sahabat bersama nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kata Abu Thalhah Al-Ansari, melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di depan dan mengangkat, hendak ingin mengangkat kepalanya, kata Abu Thalhah, ya Nabi Allah, bi abi anta wa ummi la tusyrif. Wahai Rasulullah, demikianlah pernyataan orang Arab, bi abi anta wa ummi, yang maknanya tentunya untuk sumpah, wallahi demi Allah yang telah memegang bapakku dan telah memegang ibuku, jiwa mereka, jangan engkau angkat kepalamu wahai Nabi Allah, jangan, jangan engkau tunjukkan keberadaanmu, karena saya tidak ingin menginginkan engkau tertimpa dari anak panah, engkau tertimpa dengan tusukan tombak. Biarlah nahri duna nahrika, biarlah leher saya ya Rasulullah yang terkena, bukan lehermu yang mulia. Inilah sahabat Nabi, inilah orang cinta. Ini bukan namanya cinta yang dibuat-buat, tetapi cinta yang diinginkan dengan hakikat cinta. Kalau jiwa bisa dikorbankan, maka bagaimana dengan petunjuknya? Tentunya lebih dikedepankan. Maka bagaimana dengan bimbingannya? Tentunya lebih disambut, lebih diterima. Karena itu lihatlah para sahabat Nabi, tidak satu sunnah Nabi, tidak satu bimbingan Nabi mereka kebelakangkan, hanya sekedar mengikuti hawa nafsu mereka, hanya sekedar mengikuti keinginan mereka, kecintaan mereka kepada yang lainnya. Karena itu dikenal perkataan Abu Bakar As-Siddiq, kira-kira langit yang mana saya akan bernaung dengannya? Bumi mana yang saya berpijak di atasnya? Kalau saya menyelisihi sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pernyataan yang agung dari seorang yang agung, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga boleh kita mengatakan cinta, tetapi cinta yang diinginkan adalah seperti yang kita dengarkan dari kisah para sahabat tadi. mengedepankan beliau dari segalanya, mengedepankan beliau dari selainnya, sampai orang-orang yang kita cintai. Cerita yang lain dari kisah para sahabat mudah-mudahan menjadi kudwah bagi kita. Lihatlah Ibnu Umar, bagaimana beliau mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai dengan keseharian, bahkan suatu yang dikatakan oleh para ulama ini sebetulnya bukan sunnah, tetapi beliau mengikuti dalam rangka mengikuti siapa yang dicintai. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, Abdullah bin Umar mendatangi satu pohon di antara Makkah dan di antara Madinah dan Makkah. Di satu lembah di satu daerah, beliau mendekati pohon tersebut dan berusaha melihat di dekat pohon tersebut, mengukur dan mengamati. Kemudian beliau berdiri di situ. Disebutkan oleh Imam Bukhari, perbuatan Abdullah bin Umar ini semuanya dalam rangka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Nabi Muhammad dalam sebuah perjalanan sallallahu alaihi wasallam di lembah tersebut, di dekat pohon tersebut, Nabi pernah berdiri salat, menegakkan salat 2 rakaat. Tentunya yang diinginkan bukan sholat di tempat tersebut, tapi beliau kebetulan menegakkan sholat di situ. Berdiri di tempat diperkirakan oleh Abdullah bin Umar itu tempat berdiri Nabi. Beliau pun mencocokkan antara telapak kaki dengan telapak kaki. Mudah-mudahan ini tepat tempat berdirinya Nabi. Itu menunjukkan kecintaan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam beberapa penukilan, di antaranya dinukilkan dari sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Suatu waktu Nabi memakan jamuan disiapkan oleh Anas, yaitu labu berisi di atas tempat makanan yang dihidangkan kepada Rasulullah. Maka beliau pun memakan labu tersebut dengan lahapnya. Adalah Anas bin Malik, sahabat yang cermat dan teliti melihat bagaimana tindak tanduk Nabi. Ketika beliau mendapati hal tersebut, maka beliau pun berusaha dan berupaya untuk memakan labu sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak diperintahkan memakan labu, tapi diinginkan bagaimana perbuatan para sahabat. Karena cinta kepada beliau, semua apa yang datang dari beliau diikuti, dicontohi. Demikianlah mabuknya, atau istilahnya senangnya seorang yang mencintai kepada siapa yang dia cintai. Senangnya orang yang mencintai kepada siapa yang dia cintai. Demikian mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hakikat cinta di antaranya tadi telah disebutkan, bagaimana dia mengenali Rasulullah dengan sebaik-baik pengenalan. Karena itu awal bahwa orang mencintai seseorang dengan pengenalannya. Kemudian dia mengimani secara utuh. Apa-apa saja yang dituntut keimanan padanya, dia mengimani. Kemudian tentunya dia mengikuti dengan pengikutan. Dalam pengikutan ini tentunya apa yang dikatakan itu adalah sunnahnya. Itu adalah petunjuknya. Itu adalah bimbingannya. Adapun berkaitan dengan sunanul jibillah, sunnah-sunnah yang dikatakan itu adalah tindak tanduk beliau sebagai seorang manusia, kepribadian beliau sebagai seorang manusia. Bukanlah sebagai sebuah perintah untuk kita mengikutinya. Namun apabila kita mengikutinya, seperti yang dilakukan oleh para sahabat tadi, dalam rangka berharap mudah-mudahan ini semua dalam makna qudwah dan kecintaan kepada beliau, maka kata para ulama kita rahimahumullah, akan dinilai sebagai nilai ibadah yang dia inginkan, yaitu dalam rangka mencintai dan mengikuti berkudwa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak terlalu berlebihan kalau Ibnu Umar didapatkan seperti tadi. Tidak terlalu berlebihan kalau Anas Ibnu Malik didapatkan seperti tadi. Atau para sahabat yang lain. Karena mereka berharap benar-benar menyempurnakan pengikutan mereka. Benar-benar menyempurnakan kecintaan mereka kepada siapa yang pantas dicintai ini. Hamba, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian saudaraku sekalian, sedikit keterangan tentang hakikat cinta seorang mukmin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan memberikan keterangan yang bermanfaat kepada kita semua. Mudah-mudahan menjadi masukan-masukan yang baik. Sebagai seorang pembicara tentunya tidak luput dari kekurangan, dari kealpaan, atau mungkin dari ketergelinciran, dari kesalahan di dalam penyampaian dan pembicaraan. Dari apa yang telah dikemukakan, yang benar itu datangnya dari Allah, yang salah itu dari hamba yang dhaif. Mudah-mudahan Allah memaafkan kita dari kesalahan-kesalahan yang mungkin tersampaikan. Mudah-mudahan Allah membimbing kita kepada apa yang lebih baik dan apa yang lurus dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan dia berkenan memberikan petunjuk dan hidayahnya kepada kita semua, memberikan keistiqomahan di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala sampai kita diwafatkan olehnya subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dijadikan hamba-hambanya dan umat nabinya Muhammad yang setia mengikuti sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencintai dengan sepenuh kecintaan dan menjalani apa yang datang dari petunjuknya sampai kemudian kita juga diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita di dunia ini, kalaupun belum bertemu dengan beliau, mudah-mudahan Allah memperkenankan kita bertemu dengan beliau nantinya di hari kemudian nanti di tempatnya di surganya. Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkannya dan menerima apa yang kita minta. Kita juga berdoa, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan taufik, hidayah, karunia kepada para pemimpin kaum muslimin, pemerintah dan penguasa kaum muslimin, agar berjalan di atas agama Allah, berjalan di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mereka diberikan kekuatan agar berjalan di atas hidayah Allah sampai mereka dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menjaga negeri yang kita cintai ini dari segala macam bentuk kejelekan dan kerusakan yang tampak ataupun tidak tampak. Mudah-mudahan Allah mendatangkan barokahnya dari sisinya, dari atas langitnya dan dari permukaan buminya kepada negeri yang kita cintai ini, sehingga negeri ini menjadi negeri yang aman, yang tentram, yang diberkahi, yang sentosa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.